apa itu gumpalan daging yang kecil yang sangat berpengaruh? Ala iya al-qalbu, itu adalah hati. Hati inilah tempat akal, kata sebagian ulama. Hati inilah yang bisa membimbing manusia untuk mencari manfaat dan meninggalkan yang madarat. Karena itu Rasulullah bersabda, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima galbuh. Tidak akan menjadi istiqamah, lurus, kuat, tegak imannya seorang hamba sehingga menjadi lurus, kuat, dan tegak hatinya itu hamba. Kekuatan iman karena hati. Kemurnian iman juga karena hati. Apa maksudnya istiqomahnya hati? Penuh hati dengan cinta kepada Allah, taat kepada Allah, benci kepada maksiat kepada Allah. Diceritakan Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim yang ada surat Luqman di dalam Al-Quran itu. Itu Luqman hebat. Dikatakan Luqman al-Hakim itu belajar dari 1000 Nabi Allah. Dan mempunyai murid 1000 Nabi. Tapi bukan Nabi dia. Orang biasa yang dia belajar dari 1000 Nabi. Dan punya murid 1000 nabi. Ternyata Luqman ini seorang budak dia. Seorang budak Habasyi. Budak hitam. Bukan guanteng, bukan. Cuma Luqman ini dikatakan Al-Hakim, ahli hikmah orangnya. Karena itu, jangan melihat rupa. Sing elek-elek, asal bersih hati ini, punya derajat di sisi Allah. Ganteng tapi elek hati ini, percuma gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Luqman Al-Hakim sampai namanya dibejudul surat dalam Al-Quran. Surat Luqman. Luqmanul Hakim ini sama tuannya dikasih kambing. Suruh motong, Luqman. Potongin ya. Ambilkan 2 potong daging yang paling bagus yang ada di kambing ini. Siapa? Dipotong. Diambil 2. Lidah sama hatinya. Ini hikmah kok. Kalau sampean kan milik pukang itu. Mengalih hikmah. Besok dikasih lagi kambing. Luqman, potong ya kambing. Carikan 2 daging yang paling jelek dari kambing ini. Siapa? Dipotong. Dibawa sama lidah sama hati. Luqman, kemarin paling bagus lidah sama hati. Sekarang paling jelek lidah dan juga hati. Maksud kamu apa, Luqman? Maka Luqman menyatakan, lidah itu dan hati jika baik, baik semuanya, Pak. Ngomongnya bagus. Dan dibaca Al-Quran, selalu dibuat zikir dengan lisannya. Tidak mengganggu orang, tidak mencaci orang, tidak ngerasani orang. Hatinya ikhlas, hatinya rahmat, hatinya putih, beres. Terus yang kedua, nah kalau udah jelek, ya udah jelek semuanya, Pak. Hatinya dengki, hatinya benci, hatinya tega, hatinya iri hati, hatinya terus demikian. Lisannya selalu nyaci, selalu mengganggu, selalu menyinggung. Elek kabeh sudah. Mulut, hati. Kalau mulut, ini mengganggu zahir ini. Kalau hati, wah ini yang paling berbahaya nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam itu adalah orang Islam yang beneran itu adalah jika orang Islam yang lainnya selamat dari gangguan mulutnya, lidahnya, dan perbuatannya. Ojo ngomong oleh gak iso, ngomongi bagus. Mingkem wae. Terjadinya fitnah itu karena mulut. Cili, tapi bahaya, Pak. Orang caruk, orang tawur, orang gelut. Negoro bisa kacau gara-gara al-cangkemmu, saudara. Ini mulut ini kurang ajar. Kalau tangan berbuat, paringnya dirusak sekitarnya. Kalau kaki menendang, paling yang ditendang yang di mukanya. Tapi kalau mulut ini, iso keliling Pak Sandonyo, Pak. Komentar melbu TV, kerungu KB, komentar masuk radio, dengar semuanya. Komentar ketemu wartawan, ditulis, nyebar kemana-mana. Arjang kemu bahaya memang, saudara. Karena itu, jangan keluar dari mulut kecuali yang manfaat. Kembali kepada pembahasan. Ulama mengatakan baiknya hati itu ingin baguskan hati kita 9. Ada 9 resep untuk memperbaiki hati. Iling-iling ini. Biar bagus hatinya. Ada lagi menyatakan tombol hati kono limo ya. Di sini dikatakan ada 9 juga. Pertama, qiraatul Quran bitadabbur, baca Quran dengan memahami, meresapi artinya. Bukan baca Quran tapi pikirannya ngambang. Baca Quran cuma lagu ledok yang dipikir, bukan isinya. Wah, kadang-kadang pakai tenaga dalam lek maca Quran. Wah, kadang-kadang nyedot dhewe, Pak. Kok baca Quran. Wah, maca Quran. Yang paling penting dalam bacaan Al-Qurannya meresapi hatinya. Enak-enak no, lari ngono. Yang dengarkan juga begitu digai-gai. Allah, Allah, Allah. Allah. Hati-hati. Baca Quran itu untuk meresapi arti. Afala tadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadi itu membaca Quran dengan bagus atau sudah memang hatinya ditutup sama Allah? Obati hati, resepnya untuk bersihnya hati, pertama membaca Quran dengan meresapi arti artinya. Kedua, jangan terlalu warak. Khala'ul batni bitaglilil akli. Perut jangan sampai penuh dari yang halal. Halal aja ditok ono di weteng. Abang ani ojo kakean mangan. Makan itu secukupnya. Makan itu secukupnya. Coba sampean ukur weteng ini, perutnya sampean. Teko dodo sampai ning seru sak cengkilan paling. Itu komplit Pak ususi sak babati. Lah kok iso sak wakul mlebu kabeh iku. Makanlah secukup, jangan kurang. Kayak kurang lemes sampean. Bisa sakit nanti, kalau udah sakit terganggu nanti ibadahnya. Secukupnya. Dalam arti makanlah kalau lapar. Dan kalau sudah makan, jangan terlalu kekenyangan. Enggak kok, Bib. Saya sak piring, cok. Cuma kolei sak mangkok, baksune sak mangkok, es campure sak mangkok, dawete sak mangkok, asar mlebu kabeh. Makanlah secukupnya. Yang keberapa tadi? Dua, baca Quran, memeresapi artinya, makan secukupnya dari yang halal. Yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail, baca Quran di waktu malam. Atau sholat tahajud, walaupun sebentar. Walaupun dua rakaat. Masih ada kayak turu. Mulai isak sampai subuh dekok dok. Ada lagi tidak turu saya beb, tapi khatam dumino. Buat ibadah biar bersih hati. Yang keempat, at-tabarru 'inda sahar, munajat kepada Allah di akhir malam. Betapa kiblat, minta sepuro, minta ampunan, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, maafkan saya, ya Allah, ridhai saya, ya Allah, merendahkan diri, najat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa sekarang? Yang kelima sekarang, ya. Mujalasatus salihin, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Apa sih orang yang soleh itu? Apakah orang yang soleh itu yang selalu masuk koran? Apakah orang yang soleh yang fotonya dibagi-bagi ada di mana-mana? Apakah orang yang soleh yang dipropagandakan, pilihlah saya akan jujur. Saya akan mengembangkan amanat. Siapa orang yang soleh? Orang yang soleh yaitu al-qa'im bihuquqillah wa huquqi ibadih, yaitu orang yang bisa melaksanakan kewajibannya Allah dan juga bisa melakukan kewajiban terhadap hamba Allah. Enggak salah sama pangeran, tidak salah kepada makhluk Allah. Yang enggak maksiat, istiqomah taat, enggak pernah ganggu tonggo, enggak pernah ganggu orang, yang diomongkan kan bagus, aktivitasnya baik, itu orang soleh. Model. Kadang-kadang ada orang yang soleh diwara dukun santet. Orang Islam. Oh, gurut. Itu dukun santet. Itu yang nuduh preman tidak tahu sholat. Tatuan kabe. Hati-hati. Hah? Kumpullah dengan orang-orang yang soleh. Yang keenam, as-samtu amma la ya'ni. Banyak diam, tidak berbicara kecuali yang menghasilkan pahala. Ngomong. Sing akeh meneng. Yang didengarkan dari mulutnya zikir. Selawat. Yang keluar dari mulutnya nasihat. Kalau enggak, diem. Enggak akan ngomong. Ngecepret. Ceritanya duit dok. Dolar muka saya kita. Waduh, rupiah anjlok. Krisis ekonomi itu dan ini. Ditelok. Kletek dodolan bakso ceritanya ekonomi. Jangan banyak bicara. Politik. Yang dibicarakan politik. Ya Allah. Lolong dia tidak pernah ketemu wartawan. Yang dibicarakan politik. Lolong tidak pernah dia komentar di TV. Yang dibicarakan politik. Lunggu ono di. Bu, mari ono ngomong. Partai apa? Ini partai ku ini, partai ku ini. Ya Allah. Nganggur. Rokok emuran. Yang dibicarakan politik. Ojo kagak ngomong jadi bersih hati. Udah gak punya derajat, martabat di sisi manusia. Banyak bicara. Amba gak karuan. Diam aja lah. Aku gak ngurus. Yang penting aku tadi kepingin tadi ngapi manfaat. Terus mari. Berapa sekarang? Ketujuh, al-uzla an ahli jahl, menghindar daripada orang-orang yang bodoh. Kalau tadi itu kumpul dengan orang yang soleh, ini menghindar menjauh daripada orang-orang yang bodoh. Penyanyi dijauhi, penari dijauhi. Oh, tujuan nih itu ke Surabaya hati ini. Mari ngono berangkat yang bangil. Nyandi. Delok bal-balan. Gelantong kabeh ono dek. Akhirnya enggak sholat. Asar. Maghribnya enggak sholat. Kalau kepingin lihat bal-balan. Delok di TV lu enak. Lu api. Lebih bagus. Berangkat ke sana. Mari ngono truk-truk kabeh didang. Bukan naik, ada di truknya, malah orang di ngarep dewi. Orang di mukanya itu. Ini apa-apaan ini? Mari ngono, kadang-kadang gok bendero. Dipikir orang sing ngelem, tak waktu itu. Gelandut-gelandut. Karena itu, wong-wong yang budu-budu gitu tidak usah ditemani. Tidak nama pinter. Tambah tak keruan itu orang tidak ngerti dibodoh-bodoh. Dibayari sama orang kalau berangkat kayak kaos tok. Ayo kita dukung. Ini Pasuruan. Ini. What? Karena itu. Ayo kita jadi orang yang pinter. Dono sudah sifat-sifat bodoh. Orang yang bodoh-bodoh. Orang yang bodoh jangan didekati. Biar berharga nilainya. Keberapa sekarang? Ke-8. Tarkul khawli binnas. Jangan banyak ngobrol sama orang. Biasa lunggu di warung. Kalau Anda mau marung, marung apa? Kopi apa? Kopi. Bio kopi. Mulai. Tuku kopi sak gelas lunggu ni petang jam. Sing di warung sumpek. Jajan tak siji. Cuma rusuh kabeh kadang-kadang warungnya gara-gara putungi rokok. Jangan suka banyak ngobrol jagongan. Ini biar bersih hati. Yang keberapa? 9. Ini intinya. Makan halal. Karena itu, sebelum Rasulullah menerangkan tentang masalah hati, menerangkan masalah apa? Al-halalu bayinun, wal-haramu bayinun, wabainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, antara halal dan haram ada yang remeng-remeng. Diterangkan baringono, setelah itu selesai, menerangkan hati-hati. Di hati itu ada segumpal daging. Jika baik itu segumpal daging, seluruh jasad itu akan baik. Di jasad kamu itu ada segumpal daging. Jika itu daging baik, maka seluruh jasad akan baik. Jika segumpal daging itu jelek, maka seluruh jasad akan jelek. Apa itu segumpal daging? Yaitu hati lo. Hubungannya apa? Halal haram ambil hati. Nah, halal itu membantu. Halal itu membantu hati untuk terang. Haram itu yang membuat hati gelap. Karena itu Abu Dzar, beliau menyatakan apa? Tamamut taqwa an yattaqiya Allah al-'abdu bi tarki ba'd al-halal makhafata an yakuna haraman. Jadi kesempurnaan takwa kalau ada manusia itu meninggalkan yang halal karena takut keserempet haram. Paham ya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini kelihatan budaknya bawa susu. Lapar Sayyidina Abu Bakar. Minta susunya. Dikasih. Diminum. Habis diminum heran budaknya. Tuh. Pak, tuan, saya ini setiap bawa apa-apa sampai tanyai dari mana. Lah kok ini kok sampai enggak tanya? Blas. Kok langsung diminum? Karena waktu itu lapar sih, Bakar Siddiq. Loh, kenapa? Kenapa? Saya ini tadi dimintai orang untuk nambani nyowo. Saya cowok dengan cara jahiliyah, bukan dengan cara Islam. Tak wocono mantra-mantra. Paham ya? Dukun tapi bukan cara Islam. Tak wocono mantra-mantra. Loh. Terus? Terus dikasih hadiah ini. Lah kok sampean minta ya tak keno. Kok tak tanya sampean? Ya apa kamu? Digelogok sama di apa? Sama jarinya ada riwayat diambil lidi. Lidi apa lidi itu? Soto. Dimasukkan ke mulutnya. Dikeluarkan sampai dah iso ambaan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai muntah. Muntah. Sampai ditegur. Loh, kenapa kok sampai begini demikian? Sampai antuan. Aku ini takut. Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, lebih baik dihilangkan sekalipun dengan api, daripada dibiarkan tumbuh di jasad, karena itu menjadi bahan api neraka nanti di akhirat. Mis luwih apik soro donya daripada tak gowok sampai mati ya tadi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Malah dalam riwayat yang lain, apa sih cuma sampai enggak banyak kok saya cecep dok. Ada riwayat lain itu bukan susu tapi daging. Cuma 10 dok. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau seandainya harus mengeluarkan itu dengan sampai mati saya akan harus keluarkan. Tak boleh saya biarkan masuk haram ada di perutku, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Allah. Maka nak jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, kalau kita kan enggak haram, wis kadung melebu. Ini belum tentu haramnya loh ini. Dikeluarkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, kalau kita ustimat haram, syukur, alhamdulillah, enggak harus kadung. Kadung terus. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, karena itu hati ini cukun. Jangan sampai rusak. Kata Rasulullah, hati itu ada 4 macam. Hati manusia itu ada 4 macam. Al-qulubu arba'atun. Hati itu ada 4 macam. Pertama, qalbun ajrat fihi sirajun yazhar. Hati tadi itu ada yang kosong, bersih, terbuka, dan di situ ada lampu yang terang. Wis bersih ono lampu nih. Sama dengan apa? Spion ya. Terang jadinya, bisa menyinari. Wadhalika qalbul mu'min, itulah hatinya orang yang beriman, bersih, tidak ada dendam, tidak ada hasud, tidak ada itu. Malah ada lampunya iman di dalamnya, ikhlas di dalamnya, rahmat di dalamnya. Wah, manfaat itu. Hatinya orang yang beriman. Wa qalbun aswad mankus. Fadhalika qalbul kafir. Yang kedua, hati yang hitam terbalik. Kalau ada wadah, umplung ireng diwali. Wis ireng wali. Nah kalau sudah terbalik, nah itu diisi. Kalau terbuka, masih bisa dibersihkan. Tapi kalau sudah mengkurap, tidak bisa diisi. Wadhalika qalbul kafir, itulah hatinya orang kafir. Udah kafir kebalik. Tidak mau menerima iman, tidak mau menerima yang hak. Walaupun diingatkan tetap tidak mau. Walaupun diajak berpikir tetap. Budui. Itu dia tolong orang kafir, repot. Dikandani, tidak pantas. Dengan sembah itu bukan Tuhan, tidak pantas. Tetap lagi mokong. Mungkin itu ketutup kok hatinya. Malik sudah, hatinya itu malik. Sudah hitam kebalik. Ngawur Tuhan ini. Ajaran agamanya ngawur. Yang ketiga, wa qalbun aghlaf marbut ala ghilafi. Fadhalika qalbul munafik. Hati yang dibungkus, mari ngono ditaleni. Hati ini dibungkus. Kemudian ditaleni. Maksudnya apa? Maaf kalau ada tembelek. Tahu tembelek enggak sampean? Teletong. Tahu teletong enggak sampean? Dimasukkan ada di kotak. Terus setelah itu dikasih apa namanya bungkus yang bagus, koyok hadiah ngono, ada pitanya. Dikasihkan sama sampan, seneng, waduh bagus deh. Bungkus itu cuma dibuka. Atletong. Itulah hatinya orang munafik. Hatinya nyimpen kafe kekufuran. Hatinya nyimpen keelean. Yo hadir majelis. Munafik. Saya ahli sunnah wal jamaah. Saya cinta maulid. Cuma ada cuma kampanye dong. Siapa kampanye? Syirik maulid ini. Saya adalah hormat sama ulama. Saya datang ke sini silaturahmi. Kepingin dipilih. Duh. Kalau sudah kepilih. Dana. Oh boy. Kakak macam kiai. Ini bibit-bibit ini masih. Jelek, tapi ditutupi dengan bah. Minta doa restu, Bib, saya. Terus mari tak dungan, apa restumu? Kalau sudah jadi, amblas, tak tahu ketemu. Yang keempat. Wa qalbun musaffah fihi imanun wa nifaq. Hati yang ada sisi iman dan sisi nifaknya. Kalau BPT KB, turung dadi wong mukmin temenan, belum jadi juga orang munafik betulan. Kalau udah demikian, tergantung yang merawat. Sama ada pohonnya, Pak. Ini pohon apel dan ini pohon ganja. Sampean mau merawat yang mana? Kalau yang disirami, yang dipupui apel, yang dijeboti ganja, berarti hasilnya buah apel yang manis. Kalau yang disirami dan dipupui itu ganja, yang dijeboti itu apel, ya berarti sebentar lagi panen ganja, sampean. Begitu juga dalam hati Anda, kalau yang dirawat itu adalah bibit imannya, ntar lagi akan membuahkan yang baik. Tapi kalau yang dirawat itu adalah bibit kemunafikannya, ntar lagi jadi munafik beneran, gak kuat kenifakannya. Karena itu Rasulullah menerangkan, فَمَثَلُ الْإِمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَهِ يَمُدُّهَا الْمَاءُ الطَّيِّبِ. Permisalan iman di sini adalah permisalan daripada sayur mayur. Kalau nanam sayur, ya disirami. Akan tumbuh sayur tadi itu dengan seger. Wa mathalul iman fihi ka mathalil qurha yamuddu al-gah was-sadid. Permisalan daripada nifak, kemunafikan, bibit munafik dalam hati itu seperti borok. Dia akan menjadi berkembang dengan nanah dan baksil yang di dalamnya. Koncerno infeksi itu ya, tambah gede, tambah ngerokoti. Hah? Kamu biarkan munafik tadi itu dalam hati ditambahi. Sering gak sholat, ditambahi. Sering nyanyi, ditambahi. Sering orkes, sering band. Yaudah, jadi munafik beneran dah. Akhirnya, ya begitu. Hadrawan ambil anting-antingan. Karena itu, fa'ayyul maddataini ghalabat alaihi hukimalahu bilaha. Maka mana yang manusia itu merawat kiai itu sudah jadinya. Rawatan bibit iman. Gimana? Ya tadi itu, songo tadi itu, cara merawat bibit iman. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah hati. Karena itu, hati ini harus lebih baik daripada jasad. Jangan sama, harus lebih baik. Kenapa? Dari situ sumbernya kebaikan. Rasulullah memohon kepada Allah, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah, jadikan hatiku ini lebih baik daripada bentuk zahirku. Dan jadikan bentuk zahirku ini juga baik, ya Allah. Lalu pilih pakaian, pilih yang paling rapi. Kalau pilih minyak wangi, pilih yang harum. Kalau merawat badan, cukur. Cukur yang bagus. Kalau hati, pilih yang mana sampean. Karena itu, jadikan hati kamu lebih baik bentuknya daripada zahir kamu. Orang-orang dulu itu hati memangnya diukur ya. Karena itu kumpian itu Masya Allah. Nah, banyak ngomong tapi banyak hasil. Hati Pak, hati. Ulama-ulama dulu jangan ceramah. Tapi hati berhasil. Metodenya seada-adanya, pondoknya seono'e. Tapi berhasil. Saiki macam-macam rapat ping itu las. Daun apa boy. Komentar yang banyak. Tuh lihat. Maaf ini kalau kita mau back lagi ya. Ulama-ulama salaf, kiai-kiai biar itu ya Allah. Tak banyak bicara. Hati sebab ini. Habib Ja'far bin Syekhon itu dulu. Kalau ngajar ke Hamid, tidak pakai macam-macam. Kau mau cari Riyadhus Shalihin tak? Baca Riyadhus Shalihin. Jadi ngono. Diartikan dikit. Tidak banyak. Bahsul masail atau apa. Tidak anu dulu. Tapi hati yang digarap. Ya betul nih ke Hamid. Habib Alwi. Begitu. Yang digarap itu hati. Yang betul nih. Ki Ahmad Kusairi, Ki Yasin. Begitu. Nah kalau sekarang kan enggak. Ngeracu kadang-kadang. Moco hadis cerita Jepang. Cerita Rusia. Cerita Amerika. Komentar yang banyak. Orang dulu itu begitu langsung, Pak. Yang hati. Lebih daripada itu Habib Bakar Gresik. Tidak banyak ngomong kalau Habib Bakar Gresik itu. Menentok. Tunggelok itu, langsung paham. Tidak pakai belajar. Belok itu. Healing to sonu, ya Allah. Healing to sonu itu. Bataku, wis. Sekarang Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Itu banyak sekali kita lihat orang-orang itu. Kalau ngelihat wajahnya ada, udah berubah. Kenapa? Hati, Pak. Yang baik. Sekarang kan enggak penampilan. Ini kalau Habib Taufik, dolek serban sembari model. Pakai baju yang paling model, waduh, serbani wungu, jubah yabang, kamisi soklat, maringu cincinnya macem-macem. Walhasil kadang-kadang bentuk badannya seperti contohnya kelir. Kabeh ada semuanya, penampilan, pakai kacamata, Kalau orang dulu tidak pakai penampilan, saonoi, saonoi. Karena itu, ayolah. Kapan hati baik, seluruh badan akan baik. Delok akan melahirkan, pandangannya akan melahirkan kebaikan. Pendengarannya akan melahirkan kebaikan. Ucapannya akan membuat manfaat. Gerak-geriknya akan barokah. Itulah karena sebab hati yang bagus. Ah, mudah-mudahan insya Allah. Majlis ini akan membuahkan hati kita menjadi hati yang baik. Mudah-mudahan insya Allah. Allah membersihkan hati kita. Kebencian dalam hati kita dijadikan rahmah. Cinta dunia dalam hati kita jadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan hati kita akan putih, bersih, dan akan mengeluarkan sinar iman, sinar ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi hati mukmin yang diridhoi oleh Allah. Amin. Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah كل يوم هو في شان. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك ترضي ويرضى عليك من أولئك البيت لا يزم عليك تبارك منك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا رب Thank you. يملك الحوبة وسلنا العورات وآمن الأوعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة وللمسلمين أجمع وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.